kode ampun siyo dong kirim pesan salam kenal pat orang semua. Satu kali coba nanti mau ulang. Seorang sesenang sutara mau pulang. Sama-sama goyang ke kiri dan kanan. Maju ke muka mundur ke belakang. Dengar komando mari torang iko. Kas tunjuk gaya dan goyang tobelo. Sibu-sibu angin batiup dari kota Ambon. Kas tahu bersama basudara di tobelo. Lewat lagu yang dong kenal deng hiyo ko tobelo. Yang sama deng bapo cepo cepo banyak berbasudara semua. Yang suka si kenal tobelo pun goyang. Dar tobelo ka kota Ambon. Hidup basudara katong jaga bye bye siyo. Saudara katong jaga bye bye siyo.